Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Na'am. Telah kita baca yang terakhir dari penjelasan Syekh sebelum kita mengakhiri majlis sebelumnya. Mengenai tingkat urgensi dari pelajaran Tauhid. Ini sangat urgen ya. Lebih wajib daripada mengenal apa? Mengenal Tauhid lebih wajib daripada mengenal ibadah, sholat, dan yang lainnya. Nah, karena ibadah apa saja, apabila tidak dibangun di atas Tauhid, maka percuma. Nah, tidak sah. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم إلى آخر الكلام يعني سوري كتب ماتن يا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا فرشيان لين أسأل الله العظيم رب العرش الكريم نعم ila akhiri. Tayyib. Qal hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun, ini adalah muqaddimah yang agung. Ya. Fiha, padanya du'aun minas syekh rahimahullah, terdapat doa dari asy-syekh rahimahullah li kulli talib ilmin, untuk setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haqqo, yuridu bidzalikal haqq, dia menginginkan dengan itu al haqq, kebenaran. Wa yuridu bidzalik, dan dia menginginkan dengan itu tajannub ad-dhalali wasyirk, untuk menghindari. Tajannub artinya menghindari. Ya. Tajannub ad-dhalali wasyirk, menghindari kesesatan dan syirik. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yang dimaksud siapa ya? Dhamir al-ha ini kembali ke kul talib ilm, setiap penuntut ilm yang niat belajarnya, niat menuntut ilmunya, berarti ada dua tadi. Yuridu bidzalikal haqqo, dia menginginkan dengan belajar untuk ya mendapatkan al-haq, mengetahui kebenaran, kemudian untuk memegangnya ya, mengikutinya, meyakininya, begitu. Itu diamalkan ya. Yuridu bidzalika tajannub ad-dhalali wasyirik, dan ingin untuk menghindari kesesatan dan syirik. Jangan mempelajari kesesatan dan syirik bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk menghindarinya. Ketika mengetahui bahwa itu kesesatan, itu syirik, maka dihindari. Ya, karena khawatir jika tidak tahu terjerumus di dalamnya. Baik. Maka yang seperti ini niatnya menuntut ilm, hariyun, Hariyun artinya pantas. Pantas. Bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirati. Pantas untuk menjadi orang yang hamba yang yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Allah menolong dia di dunia dan di akhirat. Nah, nanti akan datang rinciannya. Dia menjadi wali Allah. Ya, yang beriman kepada Allah, yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasulnya, dari kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia menjadi wali Allah, Allah menolong dia di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirati, dan apabila Allah menolong dia di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ila al makarihi. Ya. Apabila Allah menolong dia, melindungi dia, ya, mana maknanya? Ya, seorang menjadi wali Allah, maka Allah menolongnya, melindunginya. Ya, jika Allah menolong dia, melindungi dia di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ila al-makarihi, maka tidak ada jalan. Tidak ada jalur. Ya. Kepada al-makarih. Al-makarih, yakni hal-hal yang dibenci. Hal-hal yang membahayakan, merusak. Ya. Antasila ilaih, untuk menggapai dia. Tidak ada jalur bagi al-makarih untuk menggapai dia, untuk mengenai dia. La fi dinihi, tidak pada agamanya. Wala fi dunyahu, tidak pula pada dunianya. Karena dia ditolong dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu. Allah wali, penolong, pelindung orang-orang yang beriman. Kapan Allah menjadi penolong dan pelindung orang yang beriman? Yani kapan Allah menjadi pelindung dan penolong hambanya? Apabila hamba itu beriman. Ketika hamba itu beriman, maka dia menjadi wali Allah. Ya, dapat walayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadi walinya, yani pelindung dan penolongnya. Gitu. Syaratnya beriman. Allah mengatakan Allahu waliyul ladina amanu. Wali, yakni pelindung, penolong orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Sebaliknya, orang-orang kafir, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, awliya'uhum, wali-wali, penolong, pelindung mereka, at-taghut. Karena mereka kafir, tidak beriman kepada Allah, maka menjadi wali setan, wali togut. Jadi togut-togut itulah yang menjadi wali-wali pelindung penolong mereka. Ya. Baik. Al-Baqarah ayat 257. Nah. Faida tawallaka Allahu. Nah, sekarang penjelasan menjadi syekh. Faida tawallaka Allahu. Jadi apabila Allah ya menjadi walimu, karena kau menjadi wali Allah, maka Allah menjadi walimu, penolong, pelindungmu. Akhrajaka minadh-dhulumat. Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan yang dimaksud di sini, dhulumat, dhulumat syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi. Kegelapan yang berlapis-lapis. Yang sangat mengerikan apabila seseorang berada dalam lapisan-lapisan kegelapan itu. Bagaimana dia bisa keluar darinya? Ya. Tetapi jika Allah menolongnya, Allah mengeluarkan dia dari lapisan-lapisan kegelapan itu. Lapisan-lapisan kegelapan syirik, kufur, syukuk, keraguan. Ya, syirik ini kan lawan dari tauhid, kufur lawan dari iman, syukuk keraguan lawan dari ya yakin, ya kan? Jika ragu tidak yakin, kan begitu. Jika syirik berarti tidak bertauhid, jika kufur berarti tidak beriman, jika ragu tidak yakin, tidak beriman. Wal ilhad, ya, penentangan, pengingkaran. Nah, berpaling dari kebenaran. Ilhad itu menentang kebenaran, berpaling dari kebenaran. Jadi tidak menerimanya, tidak menerima kebenaran itu, tetapi ya berpaling darinya, menentangnya. Ila nuril iman, nah, itu lapisan-lapisan kegelapan. Allah keluarkan dia dari itu. Ila nuril iman, menuju cahaya iman. Wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amal salih, dan amal salih. Nah, ini cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat. Syekh tidak sekadar mengatakan wal ilmi, karena ilmu itu ada ilmu nafi' dan ada ilmu ghair nafi'. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi alaihissalam, yang diminta oleh Nabi dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, wa rizqan halalan tayyiban, dan rezeki yang halal dan suci. Nah, jadi Allah keluarkan dia dari itu menuju cahaya iman, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Amal soleh, amal yang diterima oleh Allah, yaitu amal yang dibangun di atas keikhlasan, niat, dan di atas cahaya ilmu. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Hal itu dikarenakan Allah maula, ya maula, penolong, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi maula di sini semakna dengan wali. Ada ayat di atas. Allah waliul ladzina amanu, semakna dengan Allah maulal ladzina amanu. Pelindung, penolong orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan sesungguhnya orang kafir itu tidak punya maula, tidak punya penolong, pelindung. Ya. Karena mereka bergantung kepada tagut, dan itu batil, dan itu sia-sia. Baik, ini surat Muhammad ayat 11. Fa idza tawallakallahu, apabila Allah menolongmu, melindungimu, ya Allah menolongmu, melindungimu, bi riayatihi, dengan riayahnya, riayah, dengan perhatiannya, dengan pemeliharaannya, ya, dengan pembinaannya kepadamu, wabitaufiqihi, dan dengan taufiknya kepadamu. Taufik itu adalah pertolongan Allah kepada hamba untuk beriman dan beramal. Itu taufik, pertolongan Allah kepada hamba untuk beriman dan beramal. Dan dengan taufiknya, wahidayatihi, dan dengan hidayahnya, hidayah petunjuknya yang memberimu petunjuk ilmu. Fid dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, tas'adu, akan berbahagia. Akan berbahagia. Sa'adatan, dengan kebahagiaan. La syaqa'a ba'daha abadan. La syaqa'a, tidak ada kesengsaraan. Ba'daha, setelahnya. Abadan, selamanya. Fid dunia. Rincikan lagi oleh Syekh. Fid dunia. Di dunia. Yatawallaka. Allah menolongmu bil hidayati wa taufik, dengan hidayahnya dan taufiknya. Wassairi alal manhajis salimi, dan berjalan di atas al manhaj as-salim, alal manhajis salim, di atas manhaj yang benar, manhaj yang lurus, manhaj yang bersih, yang selamat dari penyimpangan. Wa fil akhirati, dan di akhirat. Yatawallaka bi an yudkhilaka, Allah menolongmu, melindungimu. Bi an yudkhilaka, dengan memasukkan kamu. Jannatahu, ke dalam jannahnya, surganya. Khalidan, kekal. Mukhalladan, dikekalkan. Fiha, dalam jannah. La khawfun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Wala maradun, tidak ada sakit yang diderita sedikit pun. Wala syaqaun, tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Wala kibarun, wala makarih. Ya, di sana, ya, orang tidak menjadi tua, muda terus, ya kan? Usianya berapa? Usia 33 tahun. Nah, usia 33 tahun dalam jannah, tidak terkena ketuaan lagi bar. Wala makarih, dan tidak ada hal-hal yang ya dibenci, ya, dan tidak disukai, yang menyakitkan, ya, menimpa di sana dalam jannah, tidak seperti di dunia. Nah, karena itu ujian. Baik, masuk dalam jannah, itulah semuanya serba nikmat. Ya, serba nikmat. Tidak ada takut, tidak ada sakit, dan seterusnya, tidak ada kesengsaraan, tidak ada. Ya, begitu. Ya, usia 33 tahun sama dalam hadis, selamanya seperti itu. Tidak ada perubahan. Nah, baik. Hadihi walayatullah. Hadihi walayatullah. Inilah walaya Allah. Nah, walaya. Ya, sebenarnya di surat Al-Kahfi. Hunalika. Al-walaya itu lillahil haq. Al-walaya, bukan wilayah. Wilayah, daerah. Ini walaya. Nah, yang mananya itu tadi. Ya, pelakunya wali maula. Nah, inilah walaya dari Allah. Naam, pertolongan, perlindungan dari Allah li abdihi, kepada hambanya, al-mu'min, yang beriman, ketika hamba itu menjadi walinya. Allah menjadi wali dia dan maula dia, menolongnya dan melindungi, seperti yang telah kita dengar makna-maknanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, karena dia dapat walaya dari Allah, pertolongan dan perlindungan Allah sebagai wali dan maulanya. Ini doa berarti kan luar biasa ya, doa dari syekh ya, luar biasa. Berarti aku meminta as'alullah al-azim, versi lainnya al-karim, aku minta kepada Allah, kepada Allah yang maha agung, yang maha al-karim, berarti maha mulia, maha dermawan, rabbal arsyil karim ya, rabb pencipta penguasa arsy yang mulia, atau rabbal arsyil azim penguasa pencipta penguasa arsy yang agung. Ayatawallaka fid dunya wal akhir. Agar Allah menolong melindungi di dunia dan akhir. Luar biasa ini. Naam. Ya, sudah kita dengar mana maknanya. Naam. Ya, difahami makna yatawallaka fid dunya wal akhirah. Naam. Ini jika dikabulkan ya, luar biasa. Naam. Ya. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadha. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.